Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallahul azim wal halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil kirim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Bercanda memang dibutuhkan untuk merehatkan hati dan badan. Islam membolehkannya. Dan apa saja adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, benar dalam perkataan atau cerita yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la amzahu wa la akulu illa haqqan." Sesungguhnya aku juga bercanda, akan tetapi aku tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar. Sebagaimana halnya canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita tua datang kepada beliau, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkanku ke surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ibu si fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki wanita tua." Spontan wanita tersebut pergi sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah kepada wanita tua tadi bahwa ia tidak masuk surga dalam keadaan tua seperti sekarang." Ini jenis canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kenyataannya, banyak orang yang bercanda dengan dusta agar orang-orang tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur setiap orang yang berdusta tatkala bercanda dalam sabdanya, "Wailul lilladzi yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu wailul lahu." Celaka orang yang berbicara sehingga berdusta untuk membuat orang-orang tertawa karenanya. Celakalah dia dan celakalah dia. Kemudian yang kedua, adab dalam bercanda adalah bercanda dengan tidak mengandung perkataan-perkataan kotor. Kita banyak saksikan orang bercanda yang diselingi perkataan-perkataan kotor, cabul dan sejenisnya, atau perkataan-perkataan yang menjurus kepada yang demikian. Canda seperti ini memang banyak mengundang tawa. Hanya saja penyebab datangnya kemurkaan Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya ada kalanya seorang hamba berbicara dengan kata yang merupakan penyebab kemurkaan Allah Ta'ala yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Dengannya ia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Kemudian yang ketiga, adab dalam bercanda adalah canda tidak dengan mengolok-olok agama. Kita sering mendengar jika ada orang yang dinasehati tentang perkara dosa, malah menjawab, "Kan dosa enggak berjendol. Jika melakukan dosa, malah sambil tertawa berkata, kan di neraka kita kumpul bersama artis-artis. Lihat, ketika kasus poligami meramaikan sosial media, banyak kaum muslimin menjadikan syariat Allah tersebut sebagai bahan candaan. Pun kasus pengeboman sering diidentikkan dengan sang pelaku yang kebetulan berjenggot dan celananya pun ngatung, yakni tidak isbal. Padahal keduanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun dijadikan bahan candaan. Kemudian didapati kebetulan istri si pengebom tersebut bercadar pula, dicandai lagi. Padahal hakikatnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercadar. Istri-istri sahabat bercadar. Mereka yang bercanda seperti ini, para pendengar, ingatlah Allah tabaraka wa ta'ala mengancam mereka dalam firman-Nya, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tasta'zi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Ayat ini adalah ancaman atas setiap orang yang mengolok-olok agama, bahwasanya jika dia tidak bertaubat sungguh-sungguh, maka keislamannya batal alias kafir. Kemudian yang keempat, adab dalam bercanda adalah tidak melampaui batas sehingga berlaku zalim. Banyak orang yang bercanda sering berlaku zalim. Ada yang meletakkan bekas permen karet di bangku kawannya. Bahkan ada yang menggeser bangku kawannya ketika kawannya mau duduk, sehingga kawannya itu terjatuh. Setelah itu, ramai-ramai ketawa. Ada temannya kepleset, diketawain. Apalagi jika ada teman yang diketahui hari itu tanggal kelahirannya, dikerjain habis-habisan. Dipaksa disuruh neraktir kawan-kawannya. Nggak mau tahu dia bawa uang atau tidak, punya uang atau tidak. Kadang orang tersebut diguyur dengan air. Ada juga yang sengaja mau buang angin, mau kentut, bukan malah menghindari orang banyak, justru mendatangi orang banyak. Kemudian dia kentut di sana. Kemudian ketawa semuanya. Dan canda seperti ini adalah kezaliman dan haram hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Memang sekalipun canda diperbolehkan jika memenuhi kaidah syariah, hanya saja banyak bercanda akan memalingkan dari zikir kepada Allah, melahirkan permusuhan dan kedengkian, menjatuhkan harga diri dan wibawa seseorang, serta kematian hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqsirud dhahiq fa inna kasratad dhahiqi tumitul qalb." Janganlah kalian banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Wahai para komedian dan siapapun yang menyukai canda, wajib memperhatikan adab-adab dalam bercanda yang telah digariskan syariat. Ketahuilah bahwa canda adalah bahaya terbesar bagi lisan. Islam sangat memperhatikan terhadap bahaya lisan. Siapa saja yang asal bicara dalam candanya, maka akan ditelungkupkan wajahnya ke dalam bara jahannam. Tetapi siapa saja yang menjaganya, baginya jaminan surga Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Siapakah yang berani menjamin kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara kedua tulang rahang bawahnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka aku jamin baginya syurga. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.